Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah agar iman kita bertambah kuat dan kehidupan kita bertambah damai dan sejahtera. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kitab suci Al-Quran dan menjadi contoh serta suri tauladan yang patut kita suri tauladani. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita kaji hari ini adalah ayat 72 dari surat Ali Imran atau keluarga Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billazi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman sahabat-sahabat Rasul pada permulaan siang, dan ingkarilah dia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Ayat yang kita kaji ini tentu saja tidak lepas dari ayat 69, 70, 71 sampai dengan 72 yang kita kaji hari ini, yaitu sikap ahli kitab terhadap orang Islam. Kita ketahui beberapa hari yang lalu kita telah menemukan sebagian ahli kitab ingin menyesatkan orang yang beriman. Kemudian pada ayat 70, ahli kitab kufur terhadap tanda-tanda kuasa Allah, tanda-tanda terhadap ayat suci Al-Quran, terhadap mukjizat para rasul, sehingga mereka bertambah jauh kepada Allah. Dan pada ayat 71 kita menemukan bagaimana sikap ahli kitab yang mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Sejarah, sirah, hadis, semuanya firman Allah, perkataan Rasul, perkataan sahabat digabungkan semua menjadi satu dalam Alkitab, dicampur adukkan. Dan yang lebih parah lagi, mereka juga menyembunyikan yang hak. Inilah gambaran terhadap bagaimana sikap ahli kitab terhadap orang Islam. Kemudian pada ayat 72 disebutkan lagi, setelah usaha-usaha yang mereka lakukan itu gagal, mereka pun ingin melunak. Sebagaimana kita sebutkan pada hari kemarin, ketika tidak bisa menyerang secara frontal, maka dengan teori, dengan cara menyusup pun mereka lakukan. Maka mereka berusaha untuk melunakkan aturan main dengan mengatakan, sekarang coba nyatakan sebagian kalian sebagai seorang Islam supaya bisa mempengaruhi umat Islam. Nah, itulah yang mereka lakukan. Wa qalat ta'ifatu min ahlil kitab aminu. Berimanlah terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad siang, malam kamu kafir kembali. Mudah-mudahan mereka ikut kafir kepadamu. Inilah cara selanjutnya, kalau bisa dibilang cara kelima dari sikap kelima dari ahli kitab terhadap umat Islam. Artinya tidak pernah putus asa untuk merubah keyakinan umat Islam dari ajaran tauhid menjadi ajaran sesat. Tapi suatu hal yang menarik dari pernyataan ini, rupanya mereka akhirnya tidak punya identitas dan umat Islam menjadi kuat keyakinannya dan teguh keimanannya. Akhirnya kita menemukan para sahabat di mana ayat ini turun menjadi mukmin sejati. Bahkan kita menemukan bagaimana Ikrimah bin Abu Jahal begitu kuatnya imannya, walaupun ayahnya itu kandung melahirkan dia, dia lebih membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya daripada orang tua yang telah membesarkannya. Mati ayahnya di tangan dia lebih dia cintai daripada kekafiran dan kemusyrikan yang diajak oleh ayahnya. Itu bukti bagaimana para sahabat itu bukan bergeming dengan ajakan Yahudi di Madinah, tetapi malah bertambah keyakinan dan kuat imannya. Ini sekedar pengantar dari saya. Di studio sudah ada narasumber kita, Ustadz Hanafi, untuk mengkaji bersama-sama ayat 72 dari surah Ali Imran. Kami persilakan Ustadz Hanafi. Ya, terima kasih Ustadz Zainal. Menarik untuk kita lihat ayat 72 ini, karena ini bagian dari strategi. Ya, tentunya kenapa strategi ini muncul? Karena memang rupanya kejahatan itu tidak melalui satu cara saja. Kalau tidak dengan metode A, maka ditawarkan B. Gagal A, B, maka ada C. Gagal C, maka ada D. Dan begitulah subulus syaitan, jalan-jalan syaitan terlalu banyak. Dan orang-orang yang mengikut jalan-jalan syaitan itu capek sendiri, karena terlalu banyak jalan yang harus ditempuhnya. Tapi kalau jalan Allah cukup satu aja, siratal mustaqim. Kalau orang sudah masuk jalan Islam, dia tak capek-capek lagi, karena satu aja, ya benar-benar lurus, ikut aja kebenaran, istiqamah, jujur, satu jalan, jalan itu jujur, udah selesai. Jadi siang malam berpikir stres, tidak perlu. Orang Islam adalah orang-orang yang lurus pemikirannya, tenang jiwanya, dan yakin kepada kebenaran ajaran agama dan bantuan Allah kepada mereka. Jadi karena mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang, maka tidak ada perlu putus asa, karena Allah sendiri yang menjamin pembelaan. Nah, kembali kita kepada 72 ini. Apa maksud mereka mengatakan beriman dengan bersama orang-orang yang mengikut Nabi itu wajhan nahar, dan kufur pada akhirnya, agar mereka disangka pada siang hari menyatu bersama-sama umat Islam, padahal mereka pada akhir malam atau akhir siang, awal malam, kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya. Semuanya ini untuk apa? Mereka ingin la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kekafiran. Nah, ini kalau saya melihat adalah kerja sia-sia. Capek ini. Capek. Iya. Sebab ketika kita bergaul dengan orang yang pada saat kita bergaul itu kita sangat benci kepadanya, menyembunyikan kebencian itu suatu usaha yang capek itu. Ya. Gak lepas. Gak ya. Lepas dia. Gak plong kalau bahasa kita kan. Nah, jadi ini adalah penyakit. Penyakit yang sangat berbahaya bagi kejiwaan. Apalagi kaitannya dengan aminu. Ya, beriman. Beriman ini bukan pekerjaan otak saja. Ini pekerjaan hati, pekerjaan kolbu, dan pekerjaan akal fikiran. Jadi inilah kemuflasinya. Tidak akan pernah bercampur antara kekufuran dan keimanan pada satu kolbu. Tak akan pernah. Jadi apanya yang mereka beriman ini, pura-pura lah. Pura-pura aja nanti ketika mereka memberi salam, kita beri salam. Ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, bilang aja juga kita beriman sama Allah. Cuman hanya di mulut. Jadi antara kemunafikan dengan kekafiran setipis kulit bawang. Hampir menyatu dan tidak ada perbedaan. Nah, pendengar yang berbahagia, wakfuru akhirahu, kufur pada akhirnya, pada akhir siang maksudnya. Dan untuk apa? Inilah pekerjaan sia-sia tadi. Pada dasarnya mereka kafir, baik awal siang atau akhir siang. Tetapi ketika mereka ingin menyesatkan umat Islam, pekerjaan yang sangat susah mereka lakukan, yaitu menyembunyikan perasaan identitas, benci ya, dan identitasnya. Nah, gunanya apa? La'allahum yarji'un, agar umat Islam itu kembali kepada kekafiran. Berhasilkah ini? Tidak akan pernah berhasil. Karena umat Islam, khususnya sahabat Nabi, beriman dengan ikhlas. Mereka tak peduli ada yang mau ikut mereka beriman, bagus, silakan. Silakan. Tak pun datang orang-orang Yahudi ini untuk beriman kepada Nabi, mereka juga enggak keberatan. Enggak, kalian dapat mau petunjuk ini, nanti mudah-mudahan anak cucu setahun kemudian ada yang lahir, dia dapat petunjuk. Tak pun kalian mau ikut sekarang di Madinah ini, mungkin di balik bukit-bukit Madinah ini ada manusia yang mau beriman. Iya. Jadi tidak ada putus asanya. Tidak ada putus asanya. Dan caranya pun elegan ya. Iya, caranya pun elegan, cantik, main cantik lah gitu, iya, kira-kira bahasanya. Ah, jadi mungkin ini tambahan dari saya, silakan Ustaz. Iya, benar sekali Ustaz Hanafi. Jadi memang kalau saya melihat orang Yahudi ini sebenarnya jelas identitasnya ahli kitab. Tapi ketika sudah hilang akal, tidak tahu cara bagaimana merusak Islam ini, akhirnya mereka menyusupi. Jadilah mereka, sebagian mereka itu orang-orang munafik. Iya. Maka di sini disebutkan wa qala ta'ifatun, sebagian dari ahli kitab itu mulai menyusup. Maka kita menemukan dalam sejarah Aceh ada orang menyusup, bagaimana Islam di Aceh itu tidak pernah pudar. Ada Sunok Horeng. Bagaimana mengadakan penyusupan Belanda untuk ekspansi ke Indonesia, tidak mungkin dengan peperangan, karena semangat jihad Islam itu tertanam di dalam sanubarinya. Akhirnya dibuatlah orang kafir menjadi seolah-olah seorang muslim. Dan suatu hal yang menarik, hafal Quran Sunok Horeng, tinggal 18 tahun di Mekah, bukan sebentar. Begitulah mereka membuat. Tapi apa satu catatan yang kita dapat petik dari ungkapan Sa'arawi, sholat yang mereka lakukan itu habis waktu percuma. Uang yang mereka infakkan belanjakan itu habis, tidak ada manfaatnya. Plus di akhirat tidak saja masuk neraka, tapi paling bawah, kerak ya. Fiddarkil asfali minan nar. Ini sifat munafik tadi. Akhirnya Anda mubazir. Toh kalau misalnya memang Anda sudah melihat begini, sudah begitu santun, apa kurang dermawan Sunok Horeng itu? Tinggal udahlah, ucapkan aja lah asyhadu alla ilaha illallah. Selesai masalah dan diakui kebenaran Islam tadi. Tapi memang itulah pekerjaan sia-sia tadi kata Ustaz Hanafi. Akhirnya apa? Khosirud dunya wal akhirah. Nah, kemudian inilah bagaimana usaha yang sudah kehilangan akal, akhirnya cara-cara yang tidak elegan pun dilaksanakan. Tentu saja ini bukan ciri dan sikap Islam yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan sesama agama lainnya. Kemudian pengertian penafsiran lain dari ayat 72 surah Ali Imran ini disebutkan aminu billazi unzila ala lazina aman wajahan nahar waqfuru akhiro la'allahum yarja'un, yang artinya berimanlah pada permulaan siang dan ingkari pada akhirnya. Ini ada konotasinya untuk mengejek umat Islam di sisi lain. Artinya pada waktu Nabi Muhammad berada di Madinah, berada di masjid yang kita kenal di Madinah itu ada masjid Qiblatain. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada jemaah pendengar yang setia ini diberikan Allah kelapangan waktu hingga bisa melaksanakan ibadah haji murah rezeki. Nanti di Madinah itu kita menemukan masjid Qiblatain, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu lagi menghadap sholat ke Masjidil Aqsa. Kemudian ada firman Allah mengatakan fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Beralihlah kiblatmu ke Masjidil Haram. Pada waktu itu Nabi Muhammad lagi berimam di sana. Berubahlah arah ke Masjidil Haram. Mereka mengatakan inilah tidak jelasnya umat Islam. Siang hari menghadap ke Masjidil Aqsa, malamnya menghadap ke Masjidil Haram. Apa ini agama? Kok bisa arah kiblat itu diputar balikkan? Nah, ini mengatakan mereka ingin meragukan umat Islam. Dan benar pada masa Madinah itu ada juga memang yang ragu karena kejadian ini, terutama ya Yahudi dibantu dengan kaum munafik tadi itu. Memang itulah tugasnya meragu-ragukan umat, dan terjadilah orang-orang yang ragu itu ada. Tetapi itu sifatnya sementara, karena rupanya mereka tahu ketika ini perintah dari Allah dan agama itu milik Allah, kenapa tidak? Dan kiblat itu bukanlah sesembahan. Itu juga merupakan bukti bahwa ketika umat Islam menghadap ke Mekah, tawaf di sekitar Mekah, Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, tahu di sekitar Ka'bah, Ka'bah bukanlah Tuhan, Ka'bah bukanlah berhala, tetapi sekedar arah. Buktinya Allah bisa memindahkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, di mana Ka'bah menjadi pusat sentral peribadatan kita. Jadi ini merupakan suatu hal yang berusaha diangkat, di blow up, dibesar-besarkan oleh ahli kitab, terutama Yahudi. Namun akhirnya apa yang mereka besar-besarkan itu disadari oleh umat Islam, bahwa ajaran Islam sebenarnya bukan selera Nabi Muhammad, tapi lebih karena selera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah agama yang benar. Karena apa? Karena ajaran agama yang paling benar itu berdasarkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai Nabi Muhammad juga memang Nabi Muhammad mempunyai aturan kebebasan, tapi apapun aturan kebebasan yang dibuat oleh Nabi Muhammad tidak lepas dari aturan main yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Hanafi ingin menambahkan sedikit lagi mungkin? Masih ada waktu kita? Ya, terima kasih. Ini menarik sekali kalau kita lihat dari segi metodologi penyesatan ini. Nah, di dunia Islam sekarang kita merasakan terjadinya dekadensi moral, terjadinya kehancuran pemikiran, sehingga umat Islam tidak punya kekuatan lagi. Kalaupun dia ingin berpegang kepada Al-Quran, tak pede lagi. Terjadi pendangkalan-pendangkalan, tashkik pemahaman, peraguan-peraguan terhadap kebenaran ajaran Islam ini. Nah, ini adalah metodologi Yahudi dan Nasrani yang tergabung dalam Orientalis. Ketika mereka merasa gagal untuk menundukkan Islam dari segi militer dan dari segi materi, mereka menyusup sebagaimana menyusupnya orang-orang Yahudi di barisan Nabi, untuk meragukan, untuk membuat provokasi yang dapat melemahkan barisan Islam. Jadi kepada pemuda-pemuda kami mengajak, ya, mari kita mengkaji Islam ini langsung ke sumbernya, kepada Al-Quran dan Hadis, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Iya, saya melihat juga dalam hal meragukan ini, Ustaz Hanafi, dulu begitu payahnya Yahudi ini membuat budaya dengan sistem ekspansi, merubah, menjadikan bagian tak terpisah Afrika itu dengan Eropa. Maka kita mengenal ketika kita berada di Mesir, ada negara-negara Afrika itu yang memiliki bahasa Perancis sebagai bahasa ibunya dan bahasa Inggris sebagai bahasa ibunya. Itu dulu dengan susah payah mereka membuat itu, tapi rupanya bahasa lokal juga tidak runtuh. Sekarang suatu hal yang menarik itu, masyarakat begitu senang belajar bahasa Inggris dan melupakan bahasa kita. Itu sebenarnya ketika suatu bahasa sudah dikuasai, itu budaya akan melekat dengan bahasa itu. Dan ini merupakan suatu pesan terselubung, bagaimana akhirnya orang-orang Yahudi yang tadinya bersusah payah merusak Islam, sekarang Islam sudah rusak dengan sendirinya melalui bahasa tadi. Maka suatu hal yang menarik ketika saya berada di Malaysia, itu lagi dikaji bagaimana Malaysia bahasa Melayu itu sudah 50%-nya sudah bahasa Inggris. Dan mereka akhirnya harus menjunjung tinggi bagaimana Jepang yang sudah sangat internasional, bahasa Jepang adalah bahasa nomor satu di negaranya. Kalaupun dia bisa bahasa Inggris, tapi dalam seremonial negara apapun, semuanya harus bahasa Jepang. Jadi menarik sekali kita di Indonesia ini, untuk tetap mempertahankan bahasa Indonesia dan cinta terhadap bahasa Indonesia. Dan boleh, bukan tidak boleh, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa asing lainnya. Tapi sebenarnya suatu hal yang perlu dipelajari dan dipahami, ketika kita belajar satu bahasa, sebenarnya kita juga harus mempelajari satu budayanya. Dan boleh jadi ketika itu kita tanam sejak dini budaya bahasa Inggris yang notabene-nya Yahudi di baliknya, maka budayanya pun akan terikut. Dan itu sangat berbahaya, dan ini adalah meragukan terhadap Islam dan agamanya versi terbaru, dan umat Yahudi sangat beruntung dengan program ini. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya, dan mohon maaf atas kesilapan dan kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.